Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, darus sabiq ta'nisul fa'il. Pelajaran yang ke-7 muannasnya fa'il. Disebutkan di sini al-mudzakkar wa mu'annas ta'nisul fa'il mufrad asyaribta al-ma'a ini mudzakkar mu'annasnya apa asyaribti ilkas kita kemudian untuk jamak mata kharajtum mu'annasnya apa mata kharajtunna aina dhahabtum aina dhahabtunna asyaribtum al-ma'a asyaribtunna al-ma'a aqra'tum ad-darsa aqra'tun ad-darsa. Insyaallah paham ini ya. Pelajaran muda. Aqra'tum ad-darsa aqra'tum al-ta fa'il wal min alamatul jam'i. Pelajaran 7. Lanjut. Aqra'tunna wa ta fa'il dhamir muttasil kemudian nunnya alamatul jam'i inas. Al-mim musakinatu idza jaa ba'daha harfu ta'rifi al fa innaha takunu matmumatan. Mim sukun apabila datang setelahnya itu huruf ta'rif yaitu alif lam maka sungguhnya dia di dhammah. Seperti aqra'tum al-qur'ana menjadi aqra'tumul qur'ana. Asluhu hakadha aqra'tum al-qur'an. Seringnya kalau kita mendapati dua sukun bertemu kan di kasroh. Ya. Tapi kalau mim, ini di dhamma. Nah. Contohnya yang di kasroh apa? Apa Sufiya? Sukun ketemu alif lam di kasroh. Mana? Tanwin. Qalat til mar'atu. Qalat al-mar'atu. Diqalatil. Tapi kalau mim barakallahu fikum mim ini di dhamma. Aqra'tumul Qur'ana. Amma ta'u sakinatu wa nunu sakinatu idha ja'a ba'dahuma harfu ta'rif fa innahuma takunani maksuratain. Adapun tak sukun, nun sukun, jika datang setelah keduanya huruf ta'rif, maka keduanya di kasrah. Misalnya, kharajatil bintu manil waladu wasluha kaya. Kharajatil bintu. Kharajat al-bintu jadi kharajatil bintu. Nah. Difahami insyaallah ya. Kana. Kana fi'lun madin yarfu al-mubtada wa yansibu al-khabara. Kana itu fi'l madi nasih, ya, disebut dengan nasih. Karena dia menasakh, menghapus hukum mubtada khabar. Afal nasifah. Amalannya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya at-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada mujtahidun khobar. Masukkan kana menjadi kana at-talibu mujtahidan. At-talibu isim kana mujtahidan khobarnya. At-tiflu maridun, at-tiflu mubtada, maridun khobar. Kana at-tiflu maridun, at-tiflu isim kana maridun khobar. Waqad yakunu khabaru syibha jumlatin, kadang-kadang khabarnya berupa syibha jumlah. Contohnya kana al-waziru fil madinati. Khabarnya fil madinah. Al-mudarrisu fil fasli, kana al-mudarrisu fil fasli qabla qalil. Al-mudiratu fi maktabiha, kanat al-mudiratu fi maktabiha qabla nisfi sa'ah. Taib, at-talibu mujtahidun. A'rif ya khana Abu Luqman. Mubtada'un marfu'un bil fi'li bil ibtida'. Khabarul mubtada'i. Marfu'un bil marfu'nya bil mubtada'. Kalau mubtada itu amilnya ibtida, kalau khobar amilnya mubtada. Marfu'un bil mubtada. Kana talibu mujtahidan. Irab. Kana fi'l madin nasih. Tarfa'ul isma, tarfa'ul mubtada, tansibul khabar. Tansibul khabar. At-talibu. At-talibu. Ismu kana marfu'un biha. Biha. Wa alamatu rafihi. Yanahu ismu mufrad. Mujtahidan. Mujtahidan khabar kana. Mansubun biha. Biha. Wa alamatu nasbi. Nasbihi. Nah, okay, karena tabibu fil mustasfa, ini contoh yang khabarnya syibhul jumlah. Baik, al-fa'il mufradu wal jam'u. Fa'il yang berupa mufrad dan jamak. Khalidun darabahu. Aina fa'il? Ya, apa nak? Domir mustatir huwa. Fihi. Jawazan dakiru huwa pada doroba. Kembali kepada? Khalidun. Khalidun sebagai apa? Dibaca rofa. Mubtada. Mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya. Jumlah. Dorobahu. Fi'il fa'il maf'ul bih sebagai khabar. Fatimatu dorobat hu. Mana fa'il? Walukman. Mustatir bijal lagi u. Iya. Nah. Fatimah langsung jadikan fa'il boleh enggak? Fatimah fa'ilnya. Kenapa? Ahsan. Fa'il di antara hukumnya tidak boleh mendahului fi'il. Sehingga walaupun seperti ini zahirnya fa'ilnya nanti juga Fatimah, dhamiriyahnya kembali ke Fatimah. Tapi secara nahu tidak boleh dikatakan fa'ilnya Fatimah. Karena fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Dorob tahu. Apa artinya, Rosman? Dorob tahu. Telah memukul siapa? Dia telah memukul dia, siapa yang memukul? Good. Terus pindah bawahnya. Dorob tahu itu loh bawahnya. Apa artinya? Dia seorang laki-laki telah memukul. Dia. Dorob ta artinya apa? Dorob ta. Ta. Siapa? Naam. Kamu seorang laki-laki telah memukul dia. Laki-laki. Fa'ilnya dhamir ta. Dhamir ra'nya maf'ul bih. Dharabtihi artinya kana bila. Dia dharabtihi. Tihi. Wah, yang dipukul siapa ini? Jangan masuk perempuan mukul laki-laki, jangan begitu. Nah, ini enggak usah mikir yang ke situ. Ini kan lihat nahunya dorob tihi. Jelas dorob ti itu apa artinya? Kok dia lagi ti, anti. Nah, kamu seorang perempuan telah memukul dia laki-laki. Kayaknya mana? Menta. Yang mukul siapa? Kamu seorang perempuan. Dorob tuhu. Artinya, aku telah memukul dia. Failnya, meminta. Nah, ini fail mufrad. Waib, mukhatab, ataupun mutakallim. Waib seperti dorobahu, waibah dorobathu, mukhatab dorobtahu, mukhatabah dorobtihi, mutakallim dorobtuhu. Sekarang yang fa'ilnya jamak, dorob tumuhu. Artinya, syarif. Kamu banyak orang memukulnya. Kalian banyak laki-laki telah memukul dia laki-laki. Fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir ta' saja. Mimnya itu tanda? Jamak. Ya. Wawunya za'idah. Nanti di bawah itu disebutkan ra'aitumuhu harfu wawun za'idatun. Za'idun, tambahan. Waw itu huruf tambahan. Faedahnya al-isba. Apa itu isba? Itu til harfa alladhi qablahul madda al-munasiba lahu. Isba itu secara bahasa mengenyangkan. Maksudnya apa? Huruf ini, waw ini memberikan huruf yang sebelumnya mad yang sesuai dengannya. Mim doma, dorob tumhu kan, paku ya, dorob tumuh, nah, itu fungsinya wawu, isba namanya, wawu isba. Baik. Namir fahim tumuh, artinya, telah memahaminya, bukan memahamkan. Kalau memahamkan beda lagi, afhama memahamkan. Kalau fahima, faham. Failnya? Mim? Wawu? Alha? Namir mutasil. Dorobtumuhu asluhu dorobtum. Ditambah wawu dan ha. Ya. Ta'nya itu fa'il, mimnya alamatul jam'i, wawu isba', ha'nya dhamir maf'ul bih. Fa'im tumu demikian pula asalnya fa'im tum dengan wawu dan ha'. Ikra ya bahasa Sofia. Bawahnya itu. Ainal. Nah, tarjim. Nah, fatal tumu fa'ilnya memirta, fahim tumu memirta juga. Mim tanda jamak, wawu isba haknya maf'ul. Ad-dhamirul muttasilu al-ha fi kullil amsilati sabiqati dhamiru nasbin maf'ulun bihi. Dhamir yang bersambung yaitu dhamir ha pada setiap contoh-contoh yang telah lalu sebagai dhamir nasab. Damir nasab sebagai maful bih, mabni. Yes. Baik. Al-wadu. Di pelajaran yang ke-7, ini ada pembahasan al dan bu. Al harfu ta'rif. Di sana ada al yang lainnya. Al apa, Pak Lukman? Selain huruf ma'rifat, al apa? Ahdiyah itu ta'rif juga, tapi macamnya ada ahdiyah, ada jinsiyah. Zakirna ya ba Akyas. Daya fana ba Isa. Liflam. Al-Mausulah. Aliflam Al-Mausulah. Dimurojaah kembali tentang Asma'ul Mausulah. Isim-isim Mausul. Mausul apa ini? Fas atau Mushtarak? Ya, Aba Luqman. Luqman. Azam. Fas. Satu lafad untuk satu. Atau Mushtarak? Mushtarak. Ya. Nah, alif lam mausulah mustarak. Dalam membahas ini adalah harfu ta'rif. Ya, harfu ta'rif ini dipelajari dalam nahwu banyak. Ada ahdiyah dan ada jinsiyah. Ahdiyah ada berapa? Masih ingat enggak, Pak Luqman? Apa? Ahdi dzihni, sama-sama sudah tahu. Yang kedua, ahdi dzikri, sebutkan sebelumnya nakirah. Ahdi Kuduri. Nah, kemudian jinsiyah ada istighraq al-afrad, istighraq khasa'isil afrad. Nah, kemudian du. Du ini juga ada dua. Disebutkan di sini du ismun min asmil khamsah. Du adalah isim, salah satu isim dari isim-isim yang lima. Wa ma ba'dahu mudhafun ilaihi majrurun daiman. Setelahnya mudhaf ilaih majrur selalu. Nah, bermakna baik, du ini du asmaul khamsah. Di sana ada du yang lainnya, du apa? Lupa, baik, Ishak. Du mausulah contohnya. Ja'a du qama. Ra'aitu du qama. Marartu bi du qama. Perbedaannya apa? Du mausulah dengan du asmaul khamsah. Bashak. Du mausulah bermakna aladhi. Du asmaul khamsah bermakna sahib. Perbedaan kedua. Du mausulah. Mabni. Dua asmaul khamsah. Mu'rab. Rofa' dengan wawu. Nasab dengan alif. Jer dengan ya. Ja'a du koma. Ra'aitu du koma. Marotu bi du koma. Kalau asmaul khamsah. Ja'a du ilmin. Ra'aitu za ilmin. Marotu bi zi ilmin. Perbedaan yang lainnya? Sudah apa tadi perbedaannya, Boisak? Yang pertama, cara makna. Yang kedua, mabni dan mu'rab. Adapun tentu yang setelahnya, kalau du mausulah membutuhkan apa? Silah dan a'id. Kalau du asmaul khamsah hanya butuh mudhafun ilaih. Ya, butuh. Setelahnya mudhaf ilaih. Kalau du asmaul khamsah setelahnya silah. Jumlah. Baik. Qala idza waqa'at du na'tan fa inna ma ba'daha yuwafiqu ma qablaha fit ta'rifi wa tankiri. Apabila du menjadi na'at, maka sungguhnya kata setelahnya mencocoki yang sebelumnya dalam sisi ma'rifat dan nakirah. Mudhaf ilaihnya, ya. Mudhaf ilaihnya yang harus diperhatikan. Kalau man'utnya nakirah, maka mudhaf ilaihnya nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat, maka mudhaf ilaihnya harus ma'rifat. Kenapa ini Abu Nabila? Kenapa harus demikian? Karena, jawab, karena na'at man'ut harus sesuai dengan sisi apa? Ma'rifat nakirah. Ya. Nah, Kemudian mudhaf kepada nakirah hukumnya nakirah, mudhaf kepada ma'rifat hukumnya ma'rifat. Sehingga ketika manutnya itu nakirah, ya mudhaf ilainya nakirah juga karena harus sama naat manut. Ketika manutnya ma'rifat, mudhaf ilainya harus ma'rifat. Karena mudhaf kepada ma'rifat hukumnya apa? Ma'rifat. Contohnya, indi kitabun du ghilafin ahmaro. Aku memiliki kitab yang bersampul merah. Kitabun apa Nabila? Rofa sebagai apa? Sebagai? Mubtada muakhor. Indi khobar. Du na'at. Nah, kitabun nakirah, maka mudhafilnya ghilafin nakirah juga. Kalau ahmaro, rofa nasab jari apa Nabila? Ahmar. Sebagai apa? Sampul yang berwarna merah. Yang. Sebagai apa? Diartikan yang. Naat. Naat kepada ghilafin. Kok enggak ahmarin? Ilahnya? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Sebutkan di bawah. Du ghilafin ahmara. Ahmara mamnu'un minasarfi yujaru bil fathaniya batan anil kasroh. Ahmara itu tidak boleh ditanwin, dicerkan dengan fathah menggantikan kasroh. Karena dia ala wasfiyah ma'a wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il. Wa idha kulta al ahmari jurra bil kasroh. Wadhalika bisabab bidukuli al. Yang ada apabila kalau kamu katakan Allah ahmar ada alif lamnya maka dijerkan dengan kasroh karena adanya alif lam, ya. Baik. Ibu dihan sihbihi bil fi'li. Karena sudah ketika kemasukan alif lam jauh penyerupanya dengan fi'il. Aina kitabul ghilafil ahmari. Perhatikan di sini yang ma'rifat. Al-kitabi al-kitabu kemudian dul ghilafi. Nah, al-ghilaf ada alif lamnya. Kenapa? Karena manutnya Alkitab Ma'rifat. Iqra ya Zufar. Terus? Nah, masih antum. Laki-laki ini yang memiliki harta banyak dari Sudan. Perhatikan pengertian hadza rajulun. Ini mubtada khobar. Ini adalah laki-laki yang punya harta banyak. Kalau hadza rajulu, ar-rajulu sebagai apa? Apa Zuhar? Sebagai badal dari hadza. Ya, dzu mali. Dul mali khobarnya. Laki-laki ini yang memiliki harta banyak dari Sudan. Kalau di depan tadi ngantikannya apa? Ini adalah laki-laki. Hada mubtada rojulun khobar. Hada rojulu hada mubtada ar-rojulu baru badalnya. Khobarnya setelahnya. Selamat ya, Afana. Artinya telah datang talib, telah datang pelajar yang memiliki rambut panjang. Yang kedua, pelajar yang datang pelajar yang memiliki rambut panjang itu telah Datang. Sama ya, talibun fa'il atau talibu fa'il. Bedanya ma'rifah sama nakirah. Kemudian zatu itu mu'annasu du. Zatu mu'annasnya du. Tapi tetap dia dihukumi mufrad, bukan termasuk asma'ul khamsah. Karena yang asma'ul khamsah hanya lafad du saja, mu'annasnya tidak. Contohnya, ikra. Hadihi, nah. Ini laki-laki, ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai harta banyak. Dan ini adalah seorang perempuan yang memiliki harta yang banyak. Nah, berikutnya. Ya. Memiliki apa? Majalah yang memiliki gambar ini berwarna. Khobarnya mulawana. Zatunya na'at ya. Majalah yang bergambar ini berwarna. Yang kedua, ini adalah majalah yang memiliki gambar-gambar berwarna. Kalau yang mulawana itu untuk khobarnya majalah, kalau mulawana itu na'at suar. Ya. Terus? Aina sayyaratu zatul launil abyad. Di mana mobil yang berwarna putih itu? Indi sayyaratu zatul launil abyad. Aku punya mobil yang berwarna putih. Baik. Al-istifhamu bil hamzah sabaq an darasnahu fi ad-darsil awwali safah khamisah farji ilahi ra'akallahu. Hamzah istifham telah berlalu, telah kita mempelajarinya di pelajaran yang pertama halaman kelima. Silakan merujuk kepadanya, semoga Allah menjagamu. Halaman kelima. Apa pembahasannya di situ? Ada keterangan. Halaman 3. Harfun jawabuhu na'am aw la. Hamzah itu adalah salah satu huruf istifham. Jawabannya na'am atau la. Misal, Muhammadun ra'aita Hamidan, apakah engkau melihat Muhammad atau Hamid? Kalau pakai am di sini bukan na'am ya, tapi dipilih jawabannya, karena ada amnya. Kalau tidak ada am, tidak ada pilihan, maka jawabannya na'am atau la. Ahada kitabun na'am atau la. Begitu. Tapi kalau ini ada am, berarti tolabu tahyir atau na'am, bisa jadi apa? Untuk yang lainnya, am Muhammad dan ro'ait am Hamid, apakah engkau melihat Muhammad atau Hamid? Jawabannya apa? Tidak bisa. La atau na'am. Jawabannya milih salah satu. Ro'aitu Muhammadan atau ro'aitu Hamidan. Disebutkan enggak di pelajaran ini? Enggak ada ya? Enggak ada kan? Cuman tadi. Pertanyaan jawabannya na'am atau la. Tapi kalau enggak ada am, tidak diri dengan am, kalau diri dengan am tidak bisa. Nah, kitabul fikhi qara'tan kitabul fikhi qara'tan kitaban tauhid. Jawabannya apa? Qara'tu kitabat tauhid atau qara'tu kitabal fikhi, enggak bisa na'am atau la. Wallahu a'lam bissawab. Nastahi bihadza barakallahu.